Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang Allah muliakan, para pemirsa dimanapun berada, betapa indahnya Islam membimbing kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya mencintai Allah itu bukanlah sesuatu yang datang spontan dalam hidup. Kita mencintai Allah dengan hal-hal yang Islam ajarkan. Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan kemaksimalan cinta dalam agama ini. Karena ketika ayat dilantunkan, Rasulullah pun menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah dalam ibadah yang kalian lakukan, tidak ada cinta kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh dirimu, katakan. Ketika orang mengetahui bahwa Rasul mengajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mencintai Allah, dia mendapatkan kebaikan yang tidak didapatkan kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam perintahkan kita memahami yang pertama, dalam mencapai cinta kita ke Allah, berilmulah tentangnya. Orang yang berilmu akan yakin. Sehingga tidak mungkin orang bisa yakin dengan yang dicinta tanpa ilmu, tanpa mengetahui siapa yang dicinta. Ilmu, yakin. Baru kemudian keyakinan inilah yang akan membimbing dia untuk mendapatkan keikhlasan. Beribadah ini betul-betul harus ikhlas untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Bukankah hanya untuk Allah agama yang ikhlas, agama yang dikhususkan hanya untuknya, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Berilmu, dia yakin, dia ikhlas. Kemudian, mencapailah tingkat jujur, karena ilmu yakin ikhlasnya. Kejujuran mendatangkan kemuliaan. Ketika Rasul menjelaskan bahwa sesungguhnya pada waktu nanti akhir zaman, agama ini akan dihiasi oleh ghulu dan taksir. Orang yang melebih-lebihkan dalam agama, orang yang mengurang-urangi. Terbukti, orang yang ikhlas kepada Allah tidak akan pernah menambah porsi ibadahnya kecuali betul-betul dia pahami contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini arti sebuah kejujuran. Dia beragama dengan benar. Kalau dia sudah berilmu, dia yakin, dia ikhlas, dia jujur, maka timbullah mahabbah cinta. Cinta sejati timbul dengan 4 tahapan. Dia berilmu, dia yakin, dia ikhlas, dia jujur. Maka dia akan mencintai dengan cara yang benar. Semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul mencintai Allah dengan benar, sehingga timbullah kemuliaan dalam kehidupan kita. Betul-betul mempraktikkan kemuliaan cinta yang sejati yang Rasul contohkan dalam kehidupan ini insyaAllah. Wallahu'alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.